Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum dimulai seperti biasa, mungkin ada yang mau membaca matan atau menyetorkan hafalannya. Fadhol. Guna bila. Qala Syaikhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala Al-Mutawwil Salatah Bismillahirrahmanirrahim. Na'lam rahimahullah annahu yajibu 'alaina ta'allum al-arba'in masailah. Al-ula al-'ilm wa huwa ma'rifatul dari wa ma'rifatul nabiyyi wa ma'rifatul dini al-Islam bil adillati. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الشكر على الآثار. الدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة فتفقه. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل الصبر والعمل. فالدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدع في العلم قبل القول والعمل. اعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلمين ومسلمتين تعالى من صلاة الحالين وسائل والعمل في جنة. نعم. طيب يحسين صلى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada ucapan Syekh قال البخاري وقال البخاري رحمه الله babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini adalah ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan bab tentang pentingnya berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Lalu kemudian Syekh menegaskan setelah itu. Setelah Syekh menyebutkan dalil dari pendalilan Al-Imam Al-Bukhari wa qala wa dalilu qawlu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Kemudian dinyatakan setelahnya fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini adalah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan pembahasan yang berikutnya, bahwa ada tiga perkara atau tiga permasalahan yang wajib untuk dipelajari bagi seorang muslim dan muslimah. Dan kita telah jelaskan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, karena adz-dzakar wal unsa yatasawiyan atau mutasawiyani fil ajr, mutasawiyani fil amr, nam fil nahyi, mereka seiring dengan larangan-larangan Allah dan perintah Allah, dengan ajr ataupun azab Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali nas-nas yang mengkhususkan ini adalah khusus untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Barakallahu fikum. Tiga permasalahan itu disebutkan oleh Syekh rahimahullah al-ula, yakni al-mas'alatul ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, ini permasalahan pertama yang wajib dipelajari, yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana, telah menciptakan kita, warazaqana, dan telah memberi rizki kita, walam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Maksud dari sia-sia di sini, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, apakah kalian mengira bahwa kalian itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala abatha, sekedar untuk permainan, sia-sia tanpa ada sebuah tujuan. Atau dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah al-insan itu menyangka bahwa dia akan dibiarkan sudah hamalan, sia-sia tanpa ada sebuah tujuan. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksud dari abata suda ay la yu'mar wa la yunha, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang, yakni hidup bebas. Apakah manusia itu menyangka dia diciptakan, sebelumnya dia tidak ada, kemudian Allah jadikan dia ada, lalu Allah lahirkan, kemudian dia dari masa kanak-kanak, kemudian sampai remaja, sampai dewasa. Apakah proses kehidupan ini hanya berjalan begitu saja, tidak ada perintah dan larangan? Tentunya kata Syekh, ya, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita hidup sia-sia. Artinya ada sebuah tujuan di situ. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, menjelaskan tentang walam yatrukna hamalan, Allahu innama khalaqna wa khalaqa lana hadhil arzaq wal imkaniyat li hikmatin azimah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan menciptakan rizki-rizki serta tempat tinggal untuk sebuah hikmah, sebuah tujuan, sebuah misi yang agung, wa ghayatun jalilah, dan tujuan yang mulia, wa hiya anna'budahu subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ini tujuannya. Walam yakhluqna kal bahaim allati khuliqat limasalihil ibad thumma tamutu wa tadhhab. Tidak diciptakan kita semuanya ini seperti binatang-binatang yang Allah Jalla wa'ala ciptakan mereka untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kemudian dia mati, lalu pergi. Tidak, manusia tidak diciptakan seperti hewan. Hewan dengan tujuannya sendiri, sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Tapi manusia tidak diciptakan untuk itu. Li'annaha laisat mukallafatan wala ma'muratun wala manhiyatun. Karena hewan itu bukanlah makhluk yang mukallafah, yang dibebani syariat. Ya. Gak ada sapi usia 7 tahun lalu diperintah sholat. Gak ada. Ya. Barakallahu fikum. Wala ma'muratun wala manhiyah. Dan dia, mereka itu tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Tapi manusia, innama khuliqna li'ibadatihi. Adapun manusia, ya, kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini dalilnya. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan juga manusia. Jin dan manusia adalah dua makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku satu-satunya. Sehingga di sini Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu tujuan ketika menciptakan manusia tadi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, membantah mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya Allah itu butuh dengan ibadah manusia. Ya. Dari kalangan ahli filsafat, kaum Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka beranggapan bahwa Allah Jalla wa'ala itu sangat diuntungkan dengan ibadah hambanya. Alasannya apa? Kenapa hamba tersebut diperintah oleh Allah untuk beribadah? Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rizki-rizki mereka. Dan kami pun tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaq. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Ya. Justru Allah yang ngasih rezeki kepada mereka. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ikhwani fid din, azzaani Allah wa iyyakum, wa lam yakhluqna li hadhihi al-hayatid dunya faqad na'ishu fiha. Dan kita tidak diciptakan dalam kehidupan dunia ini hanya sebatas, ya, hidup mencari penghidupan saja. Nah, wa nasrah wa namrah wa naqul wa nasrab wa natawassa fiha. Kemudian kita bersenang-senang menikmati apa yang ada, makan, minum, ya. Kemudian kita menyangka walaisa ba'daha syai', kita menyangka bahwasanya setelah itu tidak ada tuntutan, tidak ada pertanggungjawaban. Wa innamal hayatu mazra'atun wa suqun lid-daril akhirah. Dan hanyalah al-hayah, kehidupan itu adalah mazra'ah, tempat bercocok tanam. Wa suqun. Apa suq? Pasar untuk berbekal, cari perbekalan untuk negeri akhirat. Wa tazawwad fiha bil a'mali shalihah, dan juga berbekal di dalam kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan soleh. Itu bekalnya. Barakallahu fikum. Tsumma namutu wa nantaqilu minha tsumma nub'ats tsumma nuhasab wa nujaza bi a'malina. Kemudian meninggal dia, lalu berpindah kehidupannya, dibangkitkan oleh Allah, dihisab, dibalas sesuai dengan amalan perbuatannya. itu makna dan arti kehidupan. Roda kehidupan itu artinya. Kita dilahirkan, hidup, berbekal, bercocok tanam, ya, berbekal amalan saleh. Kenapa? Sebagai bekal untuk mati. Nah, bukan seperti orang kufar yang berbekal dengan harta benda untuk apa? Untuk uang saku mereka atau bekal mereka ketika mati. Sehingga ketika mereka mati, harta-harta itu ditumpuk di kuburnya. Setelah kubur, prosesi penguburan selesai, 5 hari kemudian ahli warisnya ngambilin. Nah, dia ambil lagi. Ngapain orang mati gak akan bisa merasakan itu? Barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini dan dipertegas lagi. Yatba'ul mayyitu thalatha, ya. Naam, yarji'u tsnani wa yabqa wahid. Mengikuti mayit itu 3 perkara. 2 akan kembali dan akan menetap tinggal bersamanya 1 perkara. Ya. Yang meninggalkan dia adalah harta dan keluarganya. Yang mengikuti 3 perkara, hartanya, amalannya, dan keluarganya. Pergi, setelah dia dikuburkan pergi 2 perkara, harta dan keluarganya, dan akan tinggal bersamanya yaitu amalannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, walam yatrukna hamalan, dan Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan kita hidup sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah utus kepada kita rasulan, seorang rasul. Siapa itu rasul? Qala Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah, war rasulu fil lughah man ba'atha bi risalah. Rasul itu adalah seorang yang diutus dengan sebuah tugas. Nah, yakni mursal artinya. Mursalun, yang diutus. Wa fil istilah rajulun min bani Adam. Adapun dalam istilah, rasul artinya seorang dari kalangan bani Adam, dari kalangan manusia. Auhallahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tabghihi. Allah mewahyukan kepadanya sebuah syariat dan Allah perintahkan untuk mendakwahkannya atau menyampaikannya. Itu rasul. Nah, sehingga seorang rasul, tentunya semua para rasul itu nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Ya. Nah, para rasul tadi, di antara perkara penting yang harus kita ketahui kedudukan mereka di hadapan kita semuanya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama, annahu syahid, bahwasanya rasul ini sebagai saksi. Syahidun lil khalq, sebagai saksi untuk makhluknya. Sebagai saksi bima amilu bihi min sunnatihi, sebagai saksi dari amalan-amalan mereka yang mereka lakukan dari ajaran-ajarannya. Wa syara'allahu alladhi ja'a bihi, dan dari apa yang Allah syariatkan yang dia ajarkan para rasul tadi. Sebagai syahid, saksi. Yang kedua, al-bisyarah wan nadharah. Sebagai apa? Pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Ini tugas rasul. Sehingga yang namanya utusan Allah yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua ini, an-nadha'al al-bisyara wan nadhara. Dia harus memberikan berita gembira bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya memberikan peringatan. Nah, al-thalitha, al-hukmu bainan nas, yaitu menjadi hakim antar manusia dari perselisihan yang terjadi di antara manusia. Yang keempat, ta'limu an-nas atau ta'limun nasi syar'ullah, memberikan pengajaran kepada manusia syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan Syekh dari poin pertama atau permasalahan pertama yang wajib diketahui oleh umat ini, oleh seorang muslim dan juga muslimah, ya, bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka atau menciptakan kita, memberi rezeki kita dan tidak membiarkan kita sia-sia, artinya ada kehidupan setelah ini, ada misi yang terpenting setelah ini, yaitu ibadah. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan kita beribadah sesuai dengan selera kita. Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsu kita, suka-suka kita. Tidak. Tapi Allah utus seorang rasul, seorang utusan untuk mengajarkan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Kata Syekh, maka barang siapa yang menaati rasul, yang menaati utusan Allah Subhanahu wa taala, tentunya utusan Allah yang diutus kepada kita umat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menaati Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka baginya surga. Dan yang bermaksiat kepadanya adalah tempatnya di neraka. Ya. Ini harus dipahami. Permasalahan ini yang pertama harus diyakini, difahami. Kalau sudah paham, maka kita lihat dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, dalam surat apa? Al-Muzammil. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang utusan, yakni seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa? Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun bermaksiat, tidak taat kepada rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Maka kami azab Fir'aun dengan azab yang sangat pedih. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa iyyakum. wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan secara nas di dalam Al-Qur'an dalam konteks yang sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia taat kepada Rasul, sama dia taat kepada Allah, nilainya itu sama. Nah, kalau dia mengaku saya taat kepada Allah, kalau dia taat kepada Allah, tentunya dia pun hanya harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh timpang. Karena yang menyatakan di sini wajibnya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk ditaati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga tidak ada celah baginya untuk menghindar dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikasih perintah ini, di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana? Ini kan perintah Rasul, bukan perintah Allah. Atau dia menyatakan yang penting itu Al-Quran yang harus kita pegang. Ketika dikasih perintah, oh ini gak ada dalam Al-Quran, gak enak sekali. Nah, ini gak ada dalam Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Tapi di dalam Al-Quran ada yang menyatakan, ya. Nah, sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi, barakallahu fikum, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati atas izin Allah. Atau wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, dan segala apa yang Allah perintahkan dan segala apa yang Rasulullah perintahkan, maka ambillah, lakukan, laksanakan, kerjakan. Dan segala apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fantahu, tinggalkanlah, ya, hindarilah. Jadi kalau dia jujur berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka tentunya dia jujur untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun jika Nabi Musa alaihi salam, ya, atau Isa alaihi salam mendengar risalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pasti dia akan beriman dengan risalahnya Rasulullah dan taat pada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala, dari ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu pendalilannya dari surat Al-Muzammil, barakallahu fikum, wajahud dalalah, sisi pendalilan dari ayat ini, bahwa annaman ata'an nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, wa man 'asahu dakhalan nar. Dalil dari apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, pendalilannya adalah apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Rasul yang diutus kepadanya, yaitu Musa alaihi salam. Manakala Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tadi, maka Allah menegaskan akhdan wabila. Fa'asa Fir'aun ar-rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ketika Fir'aun ini bermaksiat kepada Rasul tadi, maka kami azab dia dengan azab yang sangat pedih. Sehingga mafhum mukhalafah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan dalil dari wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, bab al-iqtida' bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari menyebutkan bab kitab I'tisam bil Kitabi wa Sunnah. Ada satu kitab khusus di dalam kitab Sahih Bukhari, itu terdiri dari beberapa kitab. Kitab Taharah, Kitab Shalah, Kitab Zakah, Kitab Nikah. Ya. Di sini ada bab pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia sebutkan bab di dalamnya, bab al-iqtida, bab meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani apa yang diajarkan, dibimbingkan, dinasehatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sebagai dalil sunnah itu artinya ya, jalan Rasul, bimbingan Rasul, ajaran Rasul. Jadi jangan diartikan itu kan sunnah Rasul. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu arti sunnah. Yang dimaksud sunnah Rasul adalah bimbingan Rasulullah, ajaran Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Yang namanya umat Nabi pasti masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Wadkhul fil jannah. Dan masuk ke dalam jannah itu ada dua penafsirannya. Ya. Dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adabin, wa dakhala al-jannah ba'da al-hisab wal adab. Masuk ke dalam surga yang pertama bisa jadi langsung masuk tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Atau yang kedua, setelah dihisab dan setelah diazab. Intinya masuk dalam jannah. Jadi penjelasan dakhalal jannah di sini ada dua penafsiran itu tadi. Jadi kadang-kadang orang yang terlalu merasa aman dari azab Allah, dia berdalil juga dengan hadis ini. Yang penting kita itu jadi umatnya Nabi, ya. Jadi umat Rasul. Karena pasti umatnya Rasul itu akan masuk dalam surga. Rasulullah bersabda, pakai hadis, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Nah, dipotong sampai sini. Setiap umatku pasti akan masuk dalam surga. Nah, jelaskan. Nah, itu ada dua penafsirannya. Tetap masuk ke dalam surga, bisa masuk langsung tanpa hisab, tanpa azab, ya. Dan itu dijelaskan syarat-syaratnya ada di situ. Dan ada yang masuk setelah dihisab dan diazab. Nah, tergantung yang mana. Nah, dia akan masuk ke dalam surga, tapi ada di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam terakhir dia keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi apa? Arang. Gimana udah menjadi arang? Nah. Enggak apa-apa, yang penting masuk dalam surga ya kamu aja. Nah. Barakallahu fikum. Terkadang mengentengkan seperti itu. Maka dari itu, pentingnya kita belajar di sini agar kita tidak termasuk orang yang bermudah-mudahan, atau yang kedua terlalu ekstrim radikal memvonis bahwa seorang yang berdosa pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka Ahlus Sunnah berjalan di tengah-tengahnya, ya, tidak lembek dan tidak keras. Tidak lembek akhirnya bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Bermudah-mudahan dengan pelanggaran. Enggak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Ghafur. Allah itu Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ya. Ini dalilnya orang-orang yang bermudah-mudahan. Yang terlalu ekstrim, barakallahu fikum, juga berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina." Nah. Barakallahu fikum. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, maka semua kembalikan kepada bimbingan para ulama dalam memahami ayat-ayat tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Hadil hikmah fi irsalir rusul. Maka itu semuanya adalah hikmah dari diutusnya para rasul tadi. Membimbing kita bagaimana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita, barakallahu fikum, jangan kemudian merasa bahwasannya kita ini bisa sebenarnya mengadakan ritual-ritual atau acara-acara yang bisa dijadikan sebagai perantara agar kita mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyatakan al-ibadatu at-taufiqiyah. Ya, bahwasanya ibadah itu sifatnya adalah taufiqiyah, taufiqiyah. Paten. Enggak boleh dirubah, enggak boleh ditambah. Ya. Paten dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita telah jelaskan dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, paten. Kalau salat zuhur itu 4 rakaat, ya 4 rakaat, jangan ditambah 1 rakaat lagi. Atau jangan dikurangi. Masa zuhur itu 4 rakaat? Orang kan musimnya kerja, istirahatnya cuma sebentar 15 menit misalnya. 3 aja lah nanti menyusul satunya. Enggak boleh, tetap. Ya. Tauqifiyah paten. Enggak boleh dirubah-rubah. Nah. Barakallahu fikum. Di dalam ayat dalam surat Al-Muzammil yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mencontohkan manusia yang paling durhaka kepada Allah, yaitu Fir'aun yang berbangga dengan kedudukannya sebagai raja. Barakallahu fikum. Ini juga nasihat untuk kita semuanya. Dalam kita hidup ini, apa yang mau kita kejar? Kalau kita mengejar kedudukan agar orang hormat dengan kita, agar kita disegani oleh sesama disebabkan kedudukan kita, ya, jangan. Telah berlalu umat sebelum kita yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan umat manusia sampai dia apa, melampaui batas, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Barakallahu fikum. Itu pun tidak lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Di sini Fir'aun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, aghraqahu huwa wa qaumu fil bahr thumma adkhalahumun nar. Allah azab Fir'aun, Allah hukum Fir'aun dengan Allah tenggelamkan dia bersama kaumnya semuanya di lautan, sehingga disebut lautan merah, ya. Lalu kemudian mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, tidak hanya itu, sarafin nari fil barzakh, ya, Allah jadikan neraka itu di alam barzakhnya. Allah tampakkan Fir'aun, annaru yu'rabuna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Jadi setiap hari, ya, di pagi dan malam atau di pagi dan sore itu ditampakkan dahsyatnya azab neraka di hadapan mata Fir'aun di alam barzakh. Ya. Jadi dengan ditampakkan itu aja sudah mengerikan. Barakallahu fikum. Kemudian Allah masukkan mereka atau masukkan Fir'aun ke dalam neraka. Sehingga di sini ada tiga uqubah, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Yang pertama, Allah tenggelamkan dia. Yang kedua, Allah azab dia sebelum ditegakkan hari kiamat di alam barzakhnya. Kemudian Allah bangkitkan dia. Yang ketiga, Allah bangkitkan dia di hari kiamat. Dan Allah masukkan dia pada azab yang paling keras. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, sehingga pada pertemuan mendatang yang disetorkan adalah sampai dalil, ya, dalam surat Al-Muzammil. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.